Bismillahirrahmanirrahim. Wa tabtulu bi'tiqadi audhani fardin naflan. Nah, ini hal-hal yang membatalkan sholat yang terakhir ya, yang terakhir yang ada di kitab Qurratul Ain ya, yang di dalam kurung ini menjelaskan yang terakhir, yaitu sholat batal dengan meyakini atau menyangka fardin muayyanin min furudiha, menyangka kefarduan sholat yang tertentu disangka sunnah. Jadi ini di Fathul Qorib maupun di Safinah juga ada penjelasannya ya. Jadi seseorang yang meyakini atau menyangka kefarduan tertentu diyakini sunnah, itu bisa membatalkan sholat ya, bisa membatalkan sholat. Kefarduan tertentu misalkan kewajiban membaca Fatihah atau kewajiban salam atau kewajiban tasyahud akhir, itu kalau disangka sunnah itu tidak bisa ditolerir, dalam arti membatalkan sholat tentunya kalau dilakukan ya, kalau dilakukan litala'ubihi, karena hal itu dianggap bermain-main. La ini taqadal ami naflan min af'aliha fardhon. Ini ada toleransi, ada hukum yang ringan bagi al-ami. Al-ami artinya seorang yang awam, seorang yang tidak mengetahui tentang hukum fikih. Jadi kalau ada orang awam yang meyakini kesunahan sholat diyakini fardu, ini hukumnya tidak apa-apa. Yang membatalkan tadi adalah fardu diyakini sunnah. Kalau yang ini sunnah diyakini fardu, ini berbeda ya. Kalau sunnah diyakini fardu, ini tidak apa-apa, karena ujung-ujungnya pasti dilakukan ya. Ujung-ujungnya pasti dilakukan kalau fardu. Berbeda kalau fardu diyakini sunnah, ini ada potensi tidak dilakukan. Aw alima anna fiha fardun wa naflan wa lam yumayyiz bainahuma. Atau ada seorang awam yang meyakini bahwa di dalam sholat itu tidak semuanya fardu, tidak semuanya sunnah, tapi dia tahu bahwa sebagiannya fardu dan sebagiannya sunnah, tetapi tidak tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Wa lam yumayyiz bainahuma, ini juga tidak apa-apa ya. Jadi seorang awam yang meyakini bahwa di dalam sholat ada fardu, ada sunnah, tetapi tidak bisa membedakan yang mana fardu, yang mana sunnah, ini juga ada keringanan dari syariat. Walakosoda bifardin muayyanin annaflata. Ini juga termasuk yang dimaafkan oleh syariat ya. Jadi ini kata wala qasada, ini catatan kedua. Ini catatan kedua yang atof ke kata walam yumayyiz. Jadi seorang yang awam tadi, dia tidak bisa membedakan mana yang sunnah, mana yang fardu, dan dia di saat melakukan fardu tertentu, di saat melakukan fardu tertentu, dia tidak ada tujuan melakukan kesunahan. Jadi kalau di saat melakukan fardu ada tujuan melakukan kesunahan, ini hukumnya beda lagi ya, hukumnya bisa membatalkan sholat. Wala ini taqada annal kulla furud, ini juga yang dimaafkan oleh syariat. Keyakinan seorang awam bahwa semua perbuatan sholat itu hukumnya fardu, hukumnya fardu dalam arti termasuk kefarduan sholat atau rukun sholat. Tambihun, pengingat ya, pengingat atau catatan. Wa minal mubtili aidon hadatsun, ini adalah sesuatu yang merupakan tambahan dari Fathul Mu'in yang tidak ada di kitab Qurratul Ain ya, di dalam kalimat yang hanya ada di dalam kurung ini tidak ada penjelasan tentang ini, tetapi ditambah oleh Fathul Mu'in. Termasuk yang membatalkan sholat juga adalah hadas. Jadi keluar hadas itu membatalkan sholat. Ini sudah maklum ya. Walau bila kosjin, walaupun hadas ini keluar tanpa ada kesengajaan, jadi kentut atau kencing atau yang lain yang keluar tanpa kesengajaan ini membatalkan sholat. Jadi tidak ada catatan harus sengaja. Wattisalu najisin la yu'fa anhu. Ini ataf ke hadas ya. Yang membatalkan sholat berikutnya adalah bertemu dengan najis yang tidak dimaafkan. Jadi di tengah-tengah sholat terkena najis itu juga membatalkan sholat. Illa indafa'ahu halan, kecuali bila najisnya dibuang dengan seketika. Jadi ada najis yang kering kemudian jatuh di atas pundak misalkan, kemudian langsung dibuang, itu tidak membatalkan sholat. Seperti di Fathul Qorib ya. Wan kisafu aurah, ini juga yang membatalkan sholat. Berikutnya adalah terbukanya aurat. Illa in kasafaha rihun fasataro halan. Kecuali jika aurat ini terbuka dikarenakan ada angin yang membukanya, tetapi langsung ditutup. Fasataro halan. Jadi auratnya terbuka oleh angin lalu ditutup dengan seketika, ini tidak membatalkan sholat. Watar kuruknin. Ya, berikutnya yang membatalkan sholat adalah meninggalkan rukun amdan dengan sengaja, meninggalkan rukun dengan sengaja. Kemudian wasyakun, keraguan sini yati taharrumi, keraguan di dalam melakukan niat takbiratul ihram, atau ragu melakukan syarat au syartin lahab. Jadi ragu atas syarat sholat. Jadi misalkan di tengah-tengah sholat ragu apakah tadi saya sudah wudu atau belum, ragu syarat sholat, ini juga termasuk membatalkan sholat. Atau di sebelumnya ragu niat takbiratul ihram, ragu di dalam niat, ini termasuk yang berbahaya, dalam arti bisa membatalkan sholat. Batasan keraguan yang membatalkan sholat ma'amudhiyi ruknin kauliyin, bila berlalu satu rukun kauli au fi'liyin atau rukun fi'li. Jadi bila keraguan ini berlangsung hingga melewati waktu yang cukup melakukan rukun sholat, baik rukun berupa ucapan atau gerakan, ini keraguan ini membatalkan sholat. Autuli zaman, atau keraguan yang berlangsung di waktu yang lama. Waba'dul qawli ka kullihi ma'atuli zaman isyak. Jadi keraguan melakukan rukun qauli ini tidak ada batasan apakah keseluruhan atau sebagiannya saja ya, hukumnya sama. Maksudnya adalah seorang yang ragu melakukan sebagian rukun qauli. Jadi ragu melakukan sebagian rukun qauli itu sama dengan ragu melakukan keseluruhan rukun qauli. Artinya bila hal itu, keraguan itu bila berlangsung lama, matu li zamani syakin, maka itu bisa membatalkan sholat. Aw ma'aki sorihi walam ya'ud makor ahufihi. Atau keraguan itu hanya berlangsung sebentar, tetapi tidak mengulangi apa yang telah dibaca. Apa yang telah dibaca dalam arti yang diragukan tadi ya. Jadi kalau waktu keraguannya lama, ini membatalkan sholat tanpa ada batasan apapun, tanpa ada syarat apapun. Tetapi kalau keraguannya sebentar, ini ada syarat tidak mengulangi bacaan yang telah dibaca. Jadi maksudnya ini adalah keraguan itu bisa membatalkan sholat kalau sudah melakukan rukun ya, kalau sudah melakukan rukun atau ada waktu yang lama, keraguan di waktu yang lama. Jadi misalkan ragu, keraguan datang di saat iktidal ya, ragu di saat iktidal, kemudian setelah iktidal sudah melakukan rukun, itu berarti mudhi ruknin ya, melakukan rukun baik qauli ataupun fi'li. Jadi bila keraguan ini berlanjut hingga melakukan rukun, itu membatalkan sholat. Atau belum melakukan rukun tetapi ada waktu yang lama, keraguannya berlangsung di waktu yang lama. Nah, wa ba'dul qauli ka kullihi. Di sini dijelaskan melalui rukun qauli. Ini maksudnya tidak harus semua rukun qauli, tapi memasukkan juga sebagian rukun qauli bila hal itu bersamaan dengan lamanya waktu keraguan. Atau seperti tadi, waktu keraguannya sebentar tetapi tidak mengulangi apa yang dibaca. Fir'aun law akhbarahu adlu riwayatin bin nahwi najisin aw kasfi aura mubtilin lazimahu qabuluhu aw bin nahwi kalamin mubtilin fala. Ini ada permasalahan. Seseorang yang di tengah-tengah sholat diberikan kabar, diberi informasi oleh seorang yang adil riwayat. Seorang adil riwayat itu berarti ada adil, itu ada dua ya, ada adil riwayah dan ada adil syahadah. Kalau adil syahadah itu lebih ketat ya, lebih ketat daripada adil riwayah. Adil syahadah itu status adil yang merujuk kepada ucapan dari muzaki, persaksian atau ucapan dari muzaki. Muzaki itu bukan muzaki orang yang zakat ya. Muzaki itu orang yang ditugaskan hakim atau qadhi untuk meneliti seseorang yang akan menjadi menjadi saksi ya, yang akan menjadi syahid apakah orang itu adil atau tidak. Kalau syahadah itu tidak diperbolehkan perempuan, adil syahadah ya, tidak diperbolehkan pula budak. Kalau adil riwayah ini boleh berupa budak, boleh berupa perempuan. Jadi seorang yang memiliki status adil riwayah, dia memberitahu orang lain bahwa ada najis di tubuhnya, tubuh atau tempat sholat ya, atau auratnya terbuka, maka bagi orang yang sholat tadi diharuskan untuk menerima informasi itu. Menerima dalam arti mempercayai ya. Jadi sholat yang dilakukan batal. Tetapi kalau informasi batalnya sholat itu dikarenakan ucapan yang membatalkan, maka tidak diharuskan untuk menerima. Jadi tergantung isi dari informasinya ya. Ada orang adil riwayat yang memberitahukan orang lain, yang memberitahu kepada orang lain bahwa sholatnya batal, itu apakah ucapan ini harus diterima atau tidak, tergantung. Kalau penyebab batalnya adalah najis atau terbukanya aurat, ini harus diterima. Tetapi kalau sebab batalnya adalah ucapan yang membatalkan, maka tidak harus diterima. Wa nudiba wallahu a'lamu bisawabi.